هو على قسمين ظاهر ومدمر وهو على قسمين ظاهر ومدمر ظاهر ومدمر قال شاري حفظ الله تعالى قد تقدم تعريف كل منها في كل تعريف كل من منهما في باب الفاعل طيب وهو على قسمين dan yang namanya naibul fa'il ini ada dua ya, ada yang zahir dan mudmar. Kata pensyarah qad taqaddama ta'rifu kullin minhumah, telah berlalu definisi masing-masing dari keduanya fi babil fa'il, murojaah di situ ya, mana fa'il zahir dan mana fa'il mudmar. Zahir madala ala ma'nahu biduni korinatin, yang menunjukkan pada maknanya tanpa ada indikasi korinah. Kalau mudmar madala ala ma'nahu bi korinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Nah, itu yang menunjukkan pada maknanya dengan korinah atau indikasi takallum orang pertama ya, atau khitab orang kedua, au ghaibah orang ketiga. Terus lanjut, lanjut baca di matan. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد الإعراب ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وزيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أحسنت طيب طيب sekarang نائب الفاعل yang ظاهر ya, yang zahir yang madal ala ma'nahu biduni korinatin ya. Nahu qaulika duriba zaidun, al-i'rabnya duriba fi'lun madin mughayyaru sighah. Mughayyar artinya yang dirubah. Sighah bentuk kalimatnya, redaksinya dirubah. Tadinya dari bina lil ma'lum wazan ya, duriba doroba fa'ala menjadi bina lil majhul fa'ila ya, atau fu'ila. Duma awaluhu wa kusiro maqabla akhirih, kan gitu ya. Fu'ila. Ya, maka dia sama seperti fi'il madi yang binalil ma'lum. Mabni alal fatla mahalalau minal i'rab. Sedangkan Zaidun, dia naibu fa'ilin. Marfu'un wa alamatu rafi'ah domatu zahira ala akhirih. Ya, karena dia diberikan hukum-hukum fa'il. Ya, hukum i'rab. Namun secara makna dia tetap maf'ul bih. Ya, karena kalau kita terjemahkan tetap dia yang terpukul. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Mungkin fa'ila mahdhub kan? Daraba Amrun Zaidan. Nah. Baik, terus lanjut mantok. Wa yudrabu Zaidun al-i'rabu yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru sighati marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Wa amrun naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Taib. Ah, sama ini yudrabu sama seperti yang tadi. Cuman bedanya di yudrabu fi'lun mudhari'un ya, mughayyiru sighah marfu'un, karena dia fi'il mudhari maka dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Dipatahkan sebelum akhir yuf'al. Ya, kenapa dia marfu? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, amil maknawi. Karena terbebas tidak ada dari amil nasab, amil jazim. Ya. Amr sama naibul fa'il. Terus lanjut. Wa ukrima amrun al-i'rabu i'rabuhu mislu duriba zaidun. Terus wa yukramu yukramu ya. Wa yukramu amrun al-i'rabu i'rabuhu mislu yudrabu amrun harfan bi harfin. Harfan bi harfin. Nah, kemudian wazan berbeda. Wazan af'ala yuf'ilu ya, ukrima yukramu. Nah, i'rabnya sama seperti i'rab duriba dan yudrabu. Harfan bi harfin ya, huruf per hurufnya sama. Sama persis. Harfan bi harfin sama persis. Ya, i'rabnya demikian. Nah, isyarat dari muallif, berarti isyarat diberikan dua contoh ya, wazan fa'ala yaf'ilu dan af'ala yaf'ilu, berarti semua wazan dapat dirubah sighahnya, bentuk kalimatnya menjadi bina lil majhul. Apakah sulasi mujarrad atau sulasi mazid biharfin, yang tiga itu af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ala yufa'ilu. Nah itu semua sama. Kalau fa'ala yufa'ilu sama dumma awaluhu. Yufa'al ya. Fa'alanya berarti apa? Nah, misalkan fa'ala fassara ditafsirkan fussira. Yufassar. Kalau wazan af'ala yuf'ilu jelas. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu qatala yuqatilu. Nah, misalkan bina lil maklumnya qatala Rasulullah SAW al-musyrikin. Qatala Rasulullah SAW al-musyrikin. Nah, ketika dirubah mughair sighahnya berarti apa? Kutila al-musyrikun. Kutila. Ya, maka ya. Alif dipinjam sesama harfu illah. Huruf illahnya temannya alif yang paling cocok dengan harokat waw adalah dhammah. Kutila. Ya, bukan kutila tapi kutila. Nah ini. Ini kan dia harfu illah. Dia temannya siapa? Dia sahibu al-alif. Nah, pinjam boleh. Nah, begitu juga dengan sulasi mazid biharfain. Au bisalasati ahruf. Dua, tiga huruf sama. Semua seperti itu. Ya. Ifta'ala yafta'ilu berarti apa? Uftu'ila. Ya. Istaf'ala yastaf'ilu? Ustuf'ila. Ustuf'ila. Istaghfara yastaghfiru? Ustuf'ira. Nah, mahsantum. Dah. Baik. Terus lanjut mantau wal mudmaru. Wal mudmaru sna asyara. Nahu qaulika turibtu. Saya baca langsung. Iya, iya, sarannya. Ai ana naibul fa'ili al mudmari isna asyara dhamiran. Ai anna naibul fa'ili al mudmari. Nah, sekarang al-mudmar itu dia na'at ke siapa? Na'at ke fa'il atau ke na'ib? Ke ke na'ib. Berarti gimana? Al-mudmara. Nah. Al-mudmarusna asyara dhamiran. Baik. Isnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaibi kama anna al-fa'ila al-mudmara tadalika. Nah. Wal mudmaru isna asyara. Naibul fa'il yang mudmar ada 12. Ai anna naibul fa'ila al mudmar. Bahwasanya naibul fa'il yang mudmar ya itu ada 12 domir. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab orang ketiga, 5 5 untuk ghaib orang ketiga, orang kedua, 5 untuk ketiga. Kama anna al fa'ila al mudmar kadzalik. Sebagaimana fa'il yang mudmar juga demikian. Terus lanjut qala al-musannif nahu qaulika duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Ini wali contohnya ya, sebagaimana di fa'il darabtu darab ya darabna darabta darabti. Nah ini duribtu, aku dipukul. Terus lanjut dibaca. Yu'rabuna ibul fa'ili al-mudmaru fi yu'rabuna ibul fa'ili. Iya. Naibul fa'ili al-mudmaru fi hadhil amsilati kama a'rabal fa'u'riba. Kama u'ribal fa'ilu al-mudmaru fil amsilatil mutaqaddimati illa annaka taqulu fil fi'li fi'lun madin mughayyaru sigati mabniun ala nuqtah mabniun ala ila akhir taqulu wa taqulu fi dhamiri fi mahalli raf'in naibu fa'ilin fala hajatun ila tatwili. Fala hajata ila tatwili. Fala hajata ila tatwili. Naam. Baik. kata beliau mengenai mutmar, naibul fa'il yang mutmar ini, yang ada berapa? 12. Ya, di footnote paling bawah. Ya. Yu'rabu naibul fa'ili al-mutmaru fi hadhihi al-amsilah. Ya, naibul fa'il di contoh-contoh ini, duribtu, duribna, duribta, duribti, duribta, dan seterusnya. Itu di i'rab fi hadhihi al-amsilah kama'u ribal fa'ilu al-mutmaru fil amsilati al-mutaqaddimah. Sebagaimana alhamdulillah. Ya hadikumullah. Wa islih balakum. Taim. Ya. Ya, sebagaimana fa'il yang mutmar pada contoh-contoh itu juga di i'rab demikian yang sebelumnya. Ya. Kalau pada fa'il kan misalkan antum katakan darabtu, daraba fi'lun madin, ya. Darabtu, ya. Fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalih bi dhamir raf'i mutaharrik la mahala lahu min al-i'rab, ta'nya apa? Dhamirul takallumi. Wahdahu mad, ya, mudzakkaran kana aw muannasan mabniyun 'alal fath mabniyun 'alal dam afwan fi mahalli raf'in naibu fa'ilin fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Dorobna sama dorobanya itu dorob fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'i mutaharrik la mahalla min al-i'rab na dhamirul mutakallim ma ghairihi aw mu'azzim nafsahu mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Taib. Illa annaka taqulu, hanya saja anda mengatakan fil fi'li, fil fi'lun madin mughayyiru sighah. Ya, mabni ala al-fath ila akhir. Ya, wa taqul fi dhamir fi mahalli raf'in fa naibu fa'ilin. Dhamir demikian. Ya, fala hajata ila tatwil. Dan enggak butuh lagi kita untuk memanjangkan, dipanjang-panjangin lagi, diulang-ulang lagi sebagaimana kita mengirob fa'il yang domir. Nah. Kemudian selesai, masuk ke pembahasan babul mubtada wal khabar. Lanjut Manto. Babul mubtada wal khabari. Qala Syarif, جمع المصنف بين المبتدأ والخبر في باب وفي باب واحد، لأن الخبر ملازم للمبتدأ، فكل خبر لابد له من مبتدأ بخلاف الفاعل ونائبه، فإنهما لا يجتمعان. نعم. ثم قال المصنف rahimallahu taala babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada' khabar. Nah, kata Syekh Ahmad Sabit Al-Wusabi beliau mengatakan jama'a al-musannifu. Musannif di sini menjama', menggabungkan bainal mubtada'i wal khabari fi babin wahidin. Menggabungkan antara mubtada' dan khabar dalam satu bab. Li'anna al-khabara mulazimun lil mubtada'. Karena khabar dia selalu berpasangan dengan mubtada. Dia mulazim, harus ada pada mubtada. Fa kullu khabarin labudda min mubtada'in. Setiap khabar pasti ada mubtada. Namun ini untuk tingkat dasar, ya. Nanti untuk lanjutan, ya, akan dipelajari namanya bab bahwasanya ada mubtada yang memiliki isim marfu, yang isim marfu'nya ini sadda masadda al khabar. Ya. Sadda masadda al khabar. Berarti enggak butuh khobar. Jadi kalau antum ngegombal anti bagaikan mubtada ana khobarnya. Ya, ini gombalan tingkat ajrumiyah. Nanti tingkat alfiyah ada kok kata akhwatnya. Ya, ana enggak butuh anti, ana enggak butuh anta kata akhwatnya. Kata si ceweknya. Ada tuh. Hah? Ada. Ya, boleh. Kalau gitu bilangnya gini, saya mubtada anti bagaikan khobar. Ah, khobarnya nanti bisa berbilang 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah. Ya. Baik. Ya, itu nanti ya diulang kita pelajaran lanjutan. Bi khilafil fa'il wa naibihi. Berbeda dengan fa'il dan naibul fa'il, fa innahuma la yajtami'an. Keduanya enggak bisa ya, enggak bisa berkumpul. Kalau fa'il dan naibul fa'il. Kalau ada fa'il, ya berarti naibul fa'il enggak ada. Ada naibul fa'il, ya fa'il enggak ada. Kalau mubtada, ya ada khabar. Ya, pada satu kasus saja yang sadda masadal khabar nanti itu. Terus lanjut mantap. Al-mubtada huwa al-ismul marfu'ul 'ari ay al-mujarradu. Baik. Mubtada adalah isim marfu. Berarti dia isim. Maka mubtada enggak ada yang berupa fi'il atau huruf. Ya, dia isim. Al-marfu, maka mubtada enggak ada yang mansub, majrur atau apalagi majzum. Ya. Mubtada dia marfu. Al-ari, apa itu al-ari? Ay al-mujarrad, yang terbebas dari awamil-awamil lafziyah. Apa itu baca awamil lafziyah mubtada? Mantap? Ya. Anil awamil lafziyah. Al-mubtada'u lughatan ma yubtada'u bihi al-kalamu wa istilahan ma dzakarahu al-musannifu bi qawli al-ismu ila akhir. Fala yakunul mubtada'u fi'lan wala harfan wala mansuban wala majruran wala abin wala mutaqaddiman alaihi amilun lafdiyun kal fi'li matalan fi qawlika ja'a zaidun wa duriba amrun fala yuqalu fi zaidun wa amrun mubtada'un li adami tajarrudihi anil awamil lafdiyati bal yuqalu fil awwali fa fa'ilun wa fithani na'ibu fa'ilin. Ahsanta. Nah. Baik. Mubtada lugatan al-mubtada ma yubtada'u bihi al-kalam, yaitu yang kalam dimulai dengannya. Berarti dia permulaan, ya. Zaidun qa'imun. Wastilahan ma dzakarahu al-musannifu. Secara istilah yang disebutkan oleh musannif, ismul marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Dari amil-amil lafdhiyah. Ya. Dia kosong, terbebas dari amil lafdhiyah, tapi dia punya amil, makanya disebut sebagai mubtada. Kita katakan Zaidun qa'imun. Kenapa enggak baca Zaidan qa'imun? Zaidin qa'imun atau sukun Zaid qa'imun? Kok mesti Zaidun? Ya karena dia marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah ketika di isim mufrad. Lah sekarang kenapa mesti marfu? Nah, berarti dia punya amil. Amilnya ghairu lafdhiyah. Tidak terlafadzkan, alias maknawi. Mana amil maknawinya? Ya, al-ibtida. Ya, karena dia di awal kalimat. Begitu. Taib. Fala yakunul mubtada'u fi'lan. Maka mubtada' tidak bisa dalam bentuk fi'il, wala harfan, wala mansuban, wala majruran. Tidak bisa dalam bentuk fi'il, tidak bisa dalam bentuk huruf, mansub, majrur. Dia isim, marfu. Wala mutaqaddiman alaihi amilun lafdiyun, dan dia tidak didahului oleh amil lafdi. Tidak didahului oleh amil lafdi. Amil yang memberikan pengaruh pada mubtada sehingga mubtada menjadi maf'ul atau ma'mul. Apakah jadi fa'il, naibul fa'il, pokoknya dia jadi ma'mul dari amil. Nah, kalau mubtada didahului oleh sesuatu hal yang tidak berpengaruh kepada mubtada, enggak menjadikan mubtada itu sebagai ma'mul, enggak masalah. Misal mubtada didahului oleh harfu istifham, oleh harfu nafiyah. Harfu nafiyah, ma nafiyah, itu enggak menjadikan mubtada jadi ma'mulnya. Atau harfu istifham, enggak menjadikan mubtada jadi ma'mulnya. Paham enggak sini? Hal zaidun qa'imun, zaidun apa kita irob? Mubtada. Loh, karena didahului oleh istifham hal, enggak ngaruh. Ma zaidun qa'imun, apa irobnya zaidun? Mubtada. Loh, kan didahului oleh nafiyun, ma, enggak berpengaruh. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, dia tidak didahului oleh amil lafdi, kal fi'li, semisal fi'il, semisal huruf jar, ya. Tayyib. Masalan, fi qaulika jaa Zaidun. Nah, Zaidun di sini bukan mubtada. Duriba Amrun. Amrun bukan mubtada. Ya, kenapa? Karena dia didahului oleh amil lafdhi yang menyebabkan si Zaid dan Amr ini jadi ma'mul. Ya, fala yuqalu fi Zaidun wa Amrun mubtada'an. Mubtada'un. Enggak boleh dikatakan pada Zaid dan amar mubtada. Kenapa? Li'adami tajarrudihi anil awamil al-lafdiyati. Karena dia tidak terbebas dari amil-amil lafdi. Karena kemasukan amil lafdi. Doroba dan ja'a dan duriba. Bal yuqalu fil awal fa'ilun. Namun dikatakan yang pertama ja'a zaidun dia fa'il. Yang kedua fisani na'ibu fa'ilin. Duriba amrun. Taib barakallahu fi. Wal khabar. Nah, gantian dibaca di sini. Berikutnya. Sekarang siapa? Ini Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. فنسبة العلم إلى زيد في قولك زيد عالم فلا يكون الخبر فعلا ولا حرفا ولا منسوبا ولا مجرورا ولا غير مسند إلى المبتدئ. طيب. والخبر طيب. هو الاسم المرفوع المسند إليه. خبر adalah اسم. Ya. مرفوع المسند إليه. Nanti akan ada pembagian dari khobar ini. Ya, khobar ada dua, khobar mufrad dan ghairu mufrad. Ya, akan ada pembagian ini. Ya, kalau mufrad yang bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Ya, kalau ghairu mufrad berarti khobarnya dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah. Jadi berarti nanti yang misalkan khobar ghairu mufrad dia menduduki posisi isim. Ya. Kan dia ini huwa al-ismu. Ya, khobar ini kan isim ya. Nah, kalau khobar ghairu mufrad berarti yang jumlah atau syibul jumlah dia berarti nanti menduduki posisi isim yang didefinisikan oleh Ibnu Ajurram di sini. Dia isim marfu. Ya, al-musnad ilaih. Yang disandarkan kepada si mubtada. Ai al-musnad al-mansubu ilal mubtada, yang dinisbatkan pada mubtada. Kanisbatil ilmi ila zaidin, semisal penisbatan ilmu kepada si zaid. Fi kaulika zaidun alimun. Ya, zaid adalah seorang berilmu, kan berarti ya penisbatan ilmu orang berilmu kepada si zaid. Fala yakunul khabaru fi'lan. Ya, kalau bahasa kita begini, zaid adalah, nah, berita dari adalah itu adalah khobarnya. Ya. Ya, Herlin adalah seorang penuntut ilmu. Masya Allah. Herlin tolibu ilmin. Masya Allah. Ya, misalkan Mujahid tolibu maktubatin. Salah. Masa tolibu maktubah? Jangan, nanti. Ya Mujahid ya, KTP aja belum punya. Nah. Mantok khaifun misalkan contoh mantok khaifun mantok cemen gitu. Khaifun maknanya apa? Cemen. Nah, ini contoh kepada Allah maksudnya. Hah? Khaifun di sini maknanya cemen. Kalau takut ya bisa kepada Allah. Maksud cemen kepada Allah. Saya ya uri tu bihadir kalimah bimana cemen, lebih bimana takut. Mantok cemen, berarti cemen kepada siapa? Nah, misalkan pada zaujah. Contoh aja mantok. Contoh, kalau sesuai fakta ya berarti takdir, bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Ya enggak, ada nggak yang kebetulan? Gak ada. Enggak ada. Baik, barakallahu fiik. Contoh aja tadi. Mana lagi tadi? Fala yakunu al-khabaru fi'lan. Khabar enggak bisa dalam bentuk fi'il kecuali khabar ghairu mufrad. Wala harfan. Kecuali khabar ghairu mufrad. Ya, kalau khabarnya dalam bentuk syibul jumlah. Ya, jar majrur. Wala mansuban wala majrur. Tidak mansub, tidak majrur. Ya. Wala ghairu musnadin ilal mubtada dan tidak bisa pula khobar tanpa disandarkan pada mubtada. Dan hukum asal khobar dia selalu setelah mubtada. Hukum asalnya. kecuali nanti pengecualinya itu. Ya, kalau khobarnya itu ghairu mufrad misalkan, atau khobarnya sibul jumlah jar majrur. Ya. Baik. Dan khobar ayat dan mubtada hukum asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah bukan nakiro. Kecuali kalau mubtada-nya yang nakiro diberi na'at, didahului oleh istifham nafyun dan teman-temannya. Ya. Taib dan seterusnya. Mana lagi tadi? Ya, terus lanjut Rizki. Nahwu qaulika? Nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Al-i'rabu Zaidun mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa qa'imun khabarun marfu'un bil-mubtada'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ay Zaidun mansubun ilayhi al-ghiyabu. Nah, i'rabnya dari ya, contoh Zaidun qa'imun mubtada khabar, Zaid dia mubtada. Jelas? Qa'imun khabar marfu bil mubtada. Berarti kan bil mubtada. Berarti amil dari khabar adalah mubtada. Walau ada pendapat yang lain. Amil dari khabar adalah amil dari mubtada juga. Yaitu apa? Amil maknawi alif tidak. Tapi di sini dipilih oleh musannif amilnya adalah mubtada. Baik. Ai Zaidun mansubun ilaihi al-qiyam. Zaid dinisbatkan kepadanya qiyam. Terus lanjut. Wa Zaidun, wa Zaidani. Wa Zaidani qa'imani. Al-i'rabu Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'ani dhammati li'annahu mutannan. Wa qa'imani khabarun marfu'un bil-mubtada'i wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'ani dhammati li'annahu mutannan. Ini wadah ya, jelas ya. Terus lanjut. Wazaiduna qa'imuna al-i'rabu az-zaiduna mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'ani dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Mudzakkarin salimun. Terus. Wa qa'imuna khabarun marfu'un bil-mubtada'i wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'ani dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Hai, wadah ya, cukup dulu. Nanti kita lanjut ke mubtada wal mubtada qisman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.